tempat wajar kalau ente nyaman sekali sewang. Performance by Putra Daman ente kasih goyaan aneh gak berpaling. Aneh hati indah cicit mape yuk paling tampan jika lo ditembak gak tempat wajar kalau ente nyaman sekali sewang. Kita hidup masing-masing ente kasih goyaan aneh gak berpaling. Istilah kate istri aneh lebih manis. Aneh hati indah cicit mape yuk paling tampan jika lo ditembak. Jangan lupa like, share, dan subscribe.